Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat berupa Islam dan As-Sunnah. Yang ini nikmat yang sangat besar yang berkaitan dengan kebahagiaan abadi, yang diistilahkan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah sebagai An-Ni'matul Mutlaqah dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Sehingga kita hendaknya banyak bersyukur atas nikmat Allah berupa Islam dan As-Sunnah dan taufiknya sehingga kita masih muda dan senang menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat al-muqayyadah berupa nikmat-nikmat duniawi yang banyak sekali Allah berikan kepada kita, beri kesehatan, harta, keamanan, yang hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, diantara dengan mempelajari ilmu Allah. Kita yakin ini ibadah yang sangat agung. Kita ikhlaskan niat mengharapkan keutamaan bermajelis ilmu di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 360 Hijriah, di mana beliau menyatakan summa amarallahul karim khalqahu an yu'minu bihi wa ya'malu bi muhkamihi wa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yu'minu bimutasyabihihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Mulia, Maha Dermawan memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman dengan Al-Qur'an. Beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang muhkam ataupun ayat-ayat mutasyabih, serta mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dari ayat-ayat muhkam dengan menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan beriman dengan ayat-ayat mutasyabih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang muhkam. Apa makna ayat-ayat yang muhkam? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, wadhihatud dalalah laisa fiha syubha wa iskal. Itu dari ayat-ayat itu ketika kita baca langsung kita pahami maknanya, maksudnya, tidak ada syubhat dan tidak ada masalah. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, yakni ayat-ayat yang muhkam itu rujukan untuk ayat-ayat mutasyabih. Tidak perlu digabungkan dengan ayat-ayat yang lain, sudah bisa dipahami langsung dari ayat-ayat tersebut. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang harus digabungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga jelas makna dan maksudnya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ayat-ayat muhkam itu hunna ummul kitab, yaitu kata Asy-Syafi'i di asluhul ladzi yarji'u ilaihi kullu mutasyabih. wa hiya mu'dhamuhu wa aktsaruhu. Ayat-ayat muhkam itu adalah tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabih, supaya dipahami ayat-ayat mutasyabih. Dan ayat-ayat muhkam ini itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, ada sakit, maka dia akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabih untuk menyebarkan syubhat, penyimpangan-penyimpangannya, kesesatan-kesesatannya. Dan ibtigha'at ta'wili, mentahrif ayat mutasyabih sesuai dengan hawa nafsunya. Dan hampir semua kelompok-kelompok yang menyimpang itu ya, membawakan dalil-dalil yang mutasyabih ya, yang hukum asalnya harus dikembalikan ke ayat-ayat muhkam. Dari Al-Khawarij, mereka membawakan ayat mutasyabih, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian berada. Nah, mereka gunakan ayat ini untuk menyebarkan syubhat, terutama kepada orang-orang awam, orang-orang yang baru mempelajari ilmu agama dan memiliki semangat, sehingga banyak terjadi pengeboman atau pembunuhan ya, yang itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Padahal sangat jelas dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik selain ahlul kitab di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Mumtahana, kata Allah Subhanahu wa taala, yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang musta'man, yang mu'ahad, yang zimmi, selama mereka tidak menjajah kalian, tidak membunuh, memerangi kalian, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kata Allah, tidak mengapa berbuat baik kepada orang-orang kafir selain kafir muharib yang memerangi kaum muslimin. Nah, ayat seperti ini sengaja mereka sembunyikan atau mereka sama sekali tidak tahu. Ini contoh bagaimana orang-orang menyimpang menggunakan ayat-ayat mutasyabih yang sebenarnya harus dikembalikan ke ayat-ayat muhkam supaya menjadi jelas dan dipahami maknanya. Memang Allah sengaja menjadikan ada ayat mutasyabih sebagai ujian ya, agar kaum muslimin ya, benar-benar serius dalam mempelajari ilmu agama ini ya. Jangan sampai terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dan di sini para ulama memiliki beberapa pendapat ya. Apakah wakafnya di berhentinya di illallah ataukah bersambung illallah warasikhuna fil ilm ya. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syaikh di dalam tafsirnya, qaulan, ada dua pendapat. Jumhuruhum yaqifuna indaha wa ba'dhuhum ya'tifu 'alaiha. Kalau jumhur ulama mufassirin berhentinya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Sehingga maknanya kalau berhentinya di illallah, maka yang dimaksudkan di sini adalah apa? In urida bihi ilmu haqiqatus syai' wa kunhihi kana shawab al-wuquf ala illallah. Yang dimasukkan adalah hakikat sesuatu, yaitu hakikat dari nama-nama dan sifat Allah. Hanya Allah yang tahu dari hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah diperintahkan untuk menetapkan nama-nama sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menta'til, tanpa mengingkari sedikit pun, tanpa tamsil, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya ke makna yang sesuai hawa nafsu, dan tanpa takif, tanpa menanyakan kaifiatnya. Kenapa? Karena kaifiatnya tidak Allah beritahu kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan memiliki tangan, memiliki jari, memiliki mata. Maka kita yakini Allah memiliki sifat-sifat itu, tapi sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana antara makhluk, ya, sama-sama memiliki tangan. Manusia memiliki tangan, hewan memiliki tangan, sama-sama tangan, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita, wajiban kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan tanpa menanyakan kaifiatnya, karena itu adalah kebid'ahan, kata Imam Malik. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pendapat kedua, in urida bihi tafsir wal kashfu wal idah kana shawab athfu ar-rasikhun 'ala Allah. Jika disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Maka kalau dijadikan bersambung, ada wawul atafnya di situ, maka ta'wil sini maknanya tafsir. Ya, ini yang mengetahui tafsir, penjelasan ayat-ayat mutasyabih itu hanyalah Allah dan para ulama yang mapan kokoh ilmunya. Dan mereka, para ulama, mengatakan kami beriman dengan Al-Quran, kullun min indi rabbina, semuanya, baik ayat-ayat yang muhkam atau mutasyabih, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita, kata Syekh Sa'di, beliau menegaskan ayat 6, tushkilu ala ba'din nas fal wajib hiya an yuradda al mutashabi ilal muhkam wal khafi ilal jali. Ayat-ayat mutashabi itu oleh sebagian manusia dianggap belum jelas. Oleh sebagian manusia, maka mutashabi ini bagi orang yang belum belajar atau yang belum berilmu tentang makna dan tafsir ayat tersebut. Adapun para ulama, maka mereka mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabih digabungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga menjadi jelas. Ya. Sehingga ini menunjukkan pentingnya kita merujuk dalam memaknai atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kepada tafsir-tafsir ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seperti tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Jarir Al-Tabari, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir yang itu adalah tafsir ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka para ulama ahli tafsir, ya, mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat ini berdasarkan pendapat kedua, mereka yang tahu tafsirnya, ya, sesuai dengan ilmu tafsir, sesuai dengan ilmu hadis dan yang lainnya, ya. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, menegaskan juga dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, ya, bahwa yang ada itu adalah tarjamatu ma'anil Qur'an, ya. Ketika Al-Qur'an diterjemahkan ke bahasa selain bahasa Arab, yang ada, yang bisa itu terjemah tafsirnya, ya. Adapun tafsir ataupun terjemah harfiah perkata itu tidak mungkin, kata beliau, karena tidak ada bahasa selain bahasa Arab yang setara dengan bahasa Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Maka yang ada itu adalah tarjamatu ma'anil Quran, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajuri, hendaknya kita mengikuti perintah Allah, menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, dan mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat muhkam. Ya. Mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat muhkam sehingga jelas maknanya. Oleh sebab itu, Al-Imam Ahmad disebutkan dalam kitab At-Tadmuriya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ucapan Al-Imam Ahmad bahwasanya kebanyakan kesalahan manusia, ya, aktsaru ma yukhthi'un nas fit ta'wili wal qiyas, ya. Kebanyakan kesalahan manusia, ya, itu dalam ta'wil dan dalam qiyas. Yaitu yang dilakukan oleh orang menyimpang, ya. Ketika menyakiti keyakinan yang menyimpang, ya. Maka jika ada ayat mutasyabi, dia tahrif, ya. Dia ta'wil. Ta'wil itu maknanya tahrif, yaitu dimaknai sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti orang-orang liberal mengatakan, ya, membawakan ayat man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mereka terjemahkan, ya. Kata Allah bahwasanya barang siapa yang mau beriman silakan, dan barang siapa yang mau kafir silakan, ya. Untuk menjelaskan keyakinan mereka liberal, ya, semua agama itu benar, waliyazubillah. Nah, padahal tadi apa? Dalam surat Al-Bayyinah Allah tegaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Dzalika hum syarrul bariyah. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Ini ayat muhkam. Ayat muhkam yang ayat-ayat tadi yang mereka gunakan, ayat mutasyabi yang mereka tahrif, hendaknya dikembalikan kepada ayat muhkam. Dan kata Imam Ahmad, kebanyakan manusia terjatuh pada kesalahan dengan menggunakan qiyas, yaitu qiyas fasidul iktibar, yang mereka apa? Menggunakan qiyas yang fasid, yang rusak, tidak terpenuhi rukun-rukun syaratnya, atau ada yang merusak qiyas tersebut. Nah, mereka gunakan ketika tidak mendapatkan dalil untuk keyakinannya, maka mereka katakan ini dikiaskan dengan ayat atau nas atau hadis yang mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka, ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Ajuri, wa ya'tabiru bi amsalihi wa yaqulu amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan hendaknya orang-orang yang beriman itu mengambil ibrah, pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Wa yaqulu, dan hendaknya orang yang beriman itu mengatakan amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Beriman dengan seluruh isi Al-Quran, meyakini bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Amsal, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat tujuannya agar manusia mudah memahami penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Ya. "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan yang telah kami buat untuk manusia, maka tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ajuri, "Tsumma wa'adahum 'ala tilawatihi wal 'amali bihi an-najata minan nar." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya akan mendapatkan keselamatan dari api neraka, wadukhula ilal jannah, dan dijanjikan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa nadaba khalqahu iza hum talau kitabahu an yatadabbaruhu wa yatafakkaru fihi biqulubihim. Kemudian Allah menyeru hamba-hambanya, jika membaca Al-Quran, hendaknya membaca dengan tadabbur, merenungkan dengan kalbu kandungan atau isi Al-Quran yang dia baca. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun, afalam yadabbarul qawla, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran. Dalam surat Shad kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi. Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW yang diberkahi oleh Allah. Ya, ini kata Asy-Syaikh Ibnu Rabi' bin Nashr As-Si'di, diberkahi di sini apa? Fihi khairun katsir wa ilmun wazir. Fihi kullu huda min dalalatihi wa syifa min dha wa nurun bayda. Nah, atau yustadha'u bihi minadh-dhulumat. Yaitu dalam Al-Qur'an yang diberkahi ini terdapat banyak kebaikan, terdapat banyak ilmu dan semua petunjuk untuk selamat dari kesesatan itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini adalah penyembuh, ya, syifa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an syifa, penyembuh, bukan obat. Karena Al-Qur'an ini jika terpenuhi syarat-syaratnya, nah, ketika seorang membacanya menggunakan untuk meruqyah penyakit-penyakitnya, ya, terpenuhi syarat pada yang meruqyah, pada yang diruqyah, itu akan menyembuhkan penyakit qalbu dan penyakit badan, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dari penyakit-penyakit. Dan Al-Quran ini kata Asy-Syafi'i, dia adalah cahaya yang dengannya seorang akan selamat dari segala bentuk kesesatan, kegelapan. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri melanjutkan, wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahu. Dan hendaknya orang yang beriman itu jika menyimak Al-Quran dari orang lain yang membaca, hendaknya dia menyimaknya dengan sebaik mungkin. Dia hadirkan kalbunya. Summa wa'adahum ala dzalik ats-tsawab al-jazil falahul hamdu. Dan Allah menjanjikan hamba-hambanya yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan menyimak dengan sebaik mungkin apa yang didengarkan dalam Al-Quran dengan pahala yang sangat banyak. Falahul hamdu, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan tafsir surat Qaf dalam kitabnya Al-Fawaid, menyebutkan harus ada 4 faktor seorang itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ketika menjelaskan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada kisah umat-umat dahulu yang dibinasakan terdapat pelajaran. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pelajaran bagi kalbunya, yang kalbunya hidup dan dia menyimak ketika Al-Quran dibacakan atau ketika dia membaca, wa huwa syahid, dan kalbunya hadir, tidak lalai ketika menyimak Al-Quran. Maka ada 4 faktor untuk mendapatkan ibrah, pelajaran, manfaat dari Al-Quran, yaitu ada bacaan Al-Quran yang pertama, yang kedua kalbunya hidup, bukan kalbu yang mati, bukan kalbu yang sakit. Kemudian yang ketiga, dia menyimak dengan sebaik-baiknya. Dan ini butuh untuk kita belajar bahasa Arab supaya paham, ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami ketika ada yang baca? Ataupun ketika kita baca. Atau kita bisa lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Nah, dan itu butuh keseriusan kita untuk mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah dari menyimak Al-Quran, memahami, mentadaburi. Ya. Mentadaburi, kita benar-benar memahami maknanya. Nah. Kemudian faktor keempat adalah wahwa syahid. Kalbunya tidak lalai, tidak memikirkan yang lain. Benar-benar fokus ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, atau dia sedang membaca Al-Quran, Maka kalau empat ini terkumpul, maka dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan dalam Zadul Ma'ad, ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, manakah yang lebih afdal? Membaca Al-Quran, menghatamkannya sebanyak mungkin, tapi sedikit mentadaburinya. Ataukah yang lebih afdal itu mentadaburinya, yang konsekuensinya dia sedikit menghatamkannya, mungkin lebih sedikit menghatamkan Al-Quran. Maka masing-masing pendapat memiliki dalil, ya. Tapi di antara dalil yang disebutkan dari pendapat yang ada bahwa al-munafiqun, orang-orang munafik pun pandai baca Quran, ya. Tapi masalahnya mereka tidak paham maknanya, ya. Kemudian di akhir Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, merajihkan bahwasanya kedua-duanya baik, ya. Adapun orang yang banyak menghatamkan Al-Quran seperti orang yang bersedekah dengan sedekah yang nilainya sedikit tapi sering terus-menerus, ya. Adapun yang tadi yang banyak mentadaburi Al-Quran tapi menghatamkan Qurannya sedikit atau lebih sedikit, seperti bersedekah dengan sesuatu yang mahal, ya, permata yang mahal, emas, ya, sekali bersedekah dengan jumlah yang banyak, ya. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, fastima'u ayatillah wa tazakki biha amrun wajibun ala kulli ahadin, fa innahu la budda li kulli abdin min sama'i risalati sayyidihi allati arsala biha rasulahu ilaih. Menyimak ayat-ayat Al-Quran dan mengambil pelajaran petunjuk dari Al-Quran dengan mentadaburinya, ini perkara yang wajib, kata beliau. Amrun wajib atas setiap individu. Karena mesti, ya, setiap hamba itu butuh untuk mendengarkan kalamullah, kalam pencipta kita, kalam ucapan Allah yang telah menciptakan kita. Yang Al-Quran ini, kalamullah ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita butuh dan wajib, kata Syekhul Islam Taimiyah, untuk menyimak ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri melanjutkan, summa a'lama khalqahu anna man talal Quran wa arada bihi mutajarata maulahul karim fa innahu yurbihuhu ribha alladhi la ba'dahu ribah. Kemudian Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan ingin berjual beli dengan penciptanya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala karim, yang maha dermawan, maha mulia, fa innahu yurbihuhu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribah, maka Allah akan memberikan keuntungan dengan keuntungan yang tidak ada kerugian sedikit pun padanya. Wa yu'arrifuhu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu keberkahan perdagangan tersebut di dunia dan di akhirat. Dan ini disebutkan dalam surah At-Taubah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli, kata Allah, jiwa dan harta kaum mukminin dengan bayaran surganya. Maka di sini disebutkan mutajar, jual beli. Nah, ketika hamba-hambanya disebutkan dalam ayat ini, syariat jihad, ya, tentunya jihad yang syar'i, di bawah komando penguasa yang resmi, itu ditunaikan, ya, dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beli bayarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dibeli itu adalah jiwa kaum mukminin, hartanya, pengorbanannya yang diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ma la ainun ra'at, yang di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, wala udhunun sami'a, dan kenikmatan-kenikmatan di surga itu tidak pernah didengar oleh siapapun ya. Dan nikmat terbesar ketika seorang hamba dimasukkan ke surga dan diberikan nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian wahai penghuni surga aku tambahkan nikmat kepada kalian? Maka penghuni surga mengatakan, bukankah ya Allah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari api neraka? Maka Allah singkap wajahnya, dan penghuni surga tidak pernah merasakan nikmat senikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Qala Abu Bakar Al-Imam Al-Ajuri, jami'u ma zakartuhu wa ma sa'adzkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum wa sa'iril ulama. Semua yang telah aku sebutkan tentang keutamaan-keutamaan membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, janji-janji Allah, kewajiban kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik terhadap ayat muhkam dan mutasyabihnya, itu semua ada dalil-dalilnya, termasuk nanti yang akan beliau sebutkan di pembahasan setelah ini, itu semua ada dalil-dalilnya. Dan kata beliau, akan aku sebutkan insyaAllah ta'ala dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dari ucapan-ucapan para ulama. Wa ana azkuru minhu ma hadarani dzikruhu insyaallah taala. Dan di kitab ini akan aku sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Al-Qur'an bagi pembacanya yang mentadaburinya, apa yang telah beliau sebutkan dan apa yang akan beliau sebutkan itu sesuai dengan apa yang beliau ingat ya, dari dalil-dalil insyaallah taala. Wallahu wal muwaffiq fi dzalik, dan Allah lah yang memberikan taufik untuk bisa melakukan semua amal yang saleh, termasuk dalam karya beliau ini beliau butuh pada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji setelah penjelasan beliau yang terakhir ini, akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan pada siang ini menjadi amal kebaikan yang berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.